من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pembahasan yang lalu kita sampai pada keterkaitan antara orang tua dengan anak, dan itu merupakan sebuah fitrah, ta'aluk, ikatan antara orang tua dengan anak, atau yang dibahasakan oleh orang-orang sekarang dengan ikatan emosional antara anak dengan orang tua, adalah merupakan fitrah. Dan kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, al-alaqah yang demikian ini adalah merupakan nikmah, merupakan kenikmatan, nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tua maupun anak itu sendiri. Karena dengan adanya ikatan tersebut, kedekatan orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua menjadi sesuatu yang bisa dijadikan wasilah sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak. Dan pada pertemuan yang lalu diberikan contoh-contoh oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, contoh-contoh dari para anbiya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah bagaimana keterikatan antara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan ayahnya. Karena kedekatannya antara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan ayahnya, sehingga ketika terjadi penyimpangan pada ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam karena memiliki kedekatan, ia bisa memberikan nasihat, memberikan arahan, bimbingan kepada ayahnya, yaitu Azar. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan kisah demikian dalam surat Al-An'am ayat ke-74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Maka ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menasehati orang tuanya, dalam hal ini adalah ayahnya yang bernama Azar. Apakah engkau akan jadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan? Ya. Kemudian, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat, ya, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan, sesungguhnya aku melihat, ya, kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahwasanya dirimu, ya, ayahnya itu sendiri, wa qaumaka dan kaummu, fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Ini adalah kaitan antara bagaimana hubungan antara anak dengan orang tua. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari pun, ya, hafizahullah ta'ala pun memberikan contoh bagaimana hubungan sebaliknya, yaitu ketika ayah memberikan nasihat kepada anaknya. Dan itu diwakili dengan gambaran Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, ketika Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam mendekati ajal, mendekati kematian. Digambarkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah 133, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini ya, diungkapkan tentang hubungan kedekatan antara Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam dengan anak-anaknya. Ketika kematian hadir di hadapan Ya'qub, artinya Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam mendekati kematian, il qala li banihi, maka kemudian Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam mengungkapkan sesuatu kepada anaknya, yaitu dalam bentuk ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah nanti setelah sepeninggalku. Artinya setelah Nabi Ya'qub sebagai orang tuanya meninggal dunia. Dari sini menunjukkan bahwasannya baik kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam maupun kisah Nabi Ya'qub, mereka para anbiya benar-benar memperhatikan sisi pendidikan akidah bagi anak-anaknya. Sisi pendidikan untuk menanamkan keesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menanamkan tauhid. Dan di dalam kisah Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, sebagaimana kisah juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, penanaman tauhid itu sedemikian kuat. Ya. Dan yang diingat oleh Ya'qub alaihissalatu wassalam ketika ia akan meninggal dunia, yang ia khawatirkan adalah terjerumusnya keturunan-keturunan mereka kepada akidah yang sesat. Ya, kepada bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal dunia nanti? Itu adalah pertanyaan dari orang tua yang pertanyaan itu ingin mengetahui akidah yang tersimpan pada diri anak-anak mereka. Dan ini adalah merupakan contoh teladan bagaimana kedekatan orang tua dengan anaknya. Dan Syekh Abdullah Al-Bukhari pun mengungkapkan pula tentang kisah Luqman, yang di situ pun ada kedekatan. Bagaimana Luqman memberikan wasiat kepada anaknya. Bagaimana Luqman memberikan bimbingan yang terkait juga dengan masalah tauhid. Diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat ke-13, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan, menyekutukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang teramat besar. Di sini menunjukkan bahwasannya pendidikan tauhid adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang sekarang ini ada, ya. Kita melihat bagaimana ketimpangan itu terjadi. Ya, sedemikian kuat pendidikan yang wujudnya berupa pemenuhan yang bersifat materi. Segala sesuatu berujung kepada materi. Ya. Adapun masalah-masalah yang terkait tauhid itu dilalaikan. Ya. Ini adalah satu hal yang sangat memprihatinkan dari sistem pendidikan yang ada sekarang ini, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun yang diselenggarakan oleh swasta. Pendidikan untuk menguatkan faktor tauhid ini adalah sesuatu yang langka sekarang ini. Padahal ya, ketika kita menanamkan tauhid kepada anak keturunan kita, itu sebenarnya pendidikan itu sedang melakukan proses pembentukan karakter yang sekarang ini pendidikan karakter menjadi acuan baik di dalam program pendidikan pemerintah maupun program pendidikan yang lainnya. Karena apa? Karena mulai terasa generasi-generasi yang sekarang ada ini, ya, mereka tidak memiliki karakter lagi. Karakter sebagai seorang yang hidup di negara Indonesia. Kalau dia Muslim, tidak memiliki karakter kemuslimannya. Ya, mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Ya, kalau dia sebagai orang Indonesia, tidak lagi memiliki karakter orang Indonesia yang santun, yang halus, yang memiliki adat ketimuran. Tidak ada lagi. Ya. Dan bahkan yang ada sekarang adalah bagaimana mereka, ya, orang-orang Indonesia yang mayoritas adalah Muslim, justru kehilangan identitas. Justru kehilangan karakteristik mereka. Karakteristik mereka itu hilang, lenyap oleh arus budaya global. Arus budaya global. Dan arus budaya global ini langsung menyerang ke jantung pertahanan umat. Ya. Kita tidak bisa menampik pondok pesantren Salafiyin bebas dari globalisasi ini. Tidak bisa. Ya. Melalui seperangkat HP, dan HP itu ada di pondok pesantren, sudah langsung serangan itu ke jantung pertahanan Salafiyin. Jantung pertahanan terdalam di kalangan Salafiyin. Di mana itu? Di Ma'had itu. Langsung bisa melalui HP itu. Artinya bahwasannya globalisasi sekarang ini sedemikian kuat, dan apabila kita tidak menyiapkan generasi-generasi kita dengan akidah yang mapan, yang sahihah, yang baik, tertanam pada diri mereka, justru ini merupakan satu bentuk bencana ke depannya. Wal'iyadzubillah. Maka kita memperhatikan dari kisah-kisah para anbiya ini, bagaimana mereka benar-benar memperhatikan akidahnya. Benar-benar memperhatikan akidahnya. Yang lebih tragis lagi kalau orang tuanya akidahnya pun belum beres. Ya. Apa? Banyak kita temui orang yang sudah taklim. Ya. Kemudian anaknya, kenapa kok masih disekolahkan di sana? Ya, gak apa-apa, untuk masa depannya. Kenapa masa depannya? Ya, supaya dapat ijazah. Kenapa supaya dapat ijazah? Ya, nanti bekerja. Loh, memangnya kalau nanti dimasukkan ke pondok pesantren bagaimana? Ya, itu tadi. Saya khawatir nanti masa depannya. Nah, ini kan menunjukkan akidahnya. Ya, Allah sebagai yang menghidupkan, yang mematikan. Allah sebagai yang memberi rizki, yang maha pemberi rizki. Seakan-akan tidak diingat lagi. Kan begitu. Seakan-akan tidak diingat lagi. Seakan-akan bahwasannya rizki itu akan datang. Ya, akan datang dengan selembar ijazah itu. Dan seakan-akan hanya itu saja bekalnya. Ya. Padahal, kalau kita mau mempelajari tauhid, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki, ya, tidak akan memandang bahwasannya orang itu punya ijazah atau tidak. Allah yang menjaga rizki seseorang. Dan pembahasan-pembahasan yang demikian akan sangat terkait dengan keadaan orang tua mereka. Sedikit saya nukil mungkin, walaupun nanti dalam pembahasan-pembahasan berikut akan tiba pembahasannya, di mana Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala menyebutkan bahwasannya taqwal aba tahfazul abna. Ketakwaan, ya, para ayah, para bapak itu termasuk dalam proses penjagaan terhadap anak-anak. Ya. Jadi, sampai sejauh mana tingkat ketakwaan seorang ayah, seorang bapak, maka sejauh itu pula penjagaan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala kepada anak-anak mereka. Dengan kata lain, bahwasannya tingkat ketakwaan seorang ayah itu memberi pengaruh kepada, ya, kepada keadaan anak. Ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Maka dikatakan di sana, anna solahal aba lahu ta'thirun alal abna. Bahwasannya kesolehan para bapak, kesolehan para ayah, itu memiliki pengaruh terhadap keadaan anak-anaknya. Demikian sekelumit tentang pengaruh daripada sikap, keadaan, ya, ketakwaan, kesolehan daripada orang tua tersebut. Taib. Maka dari ayat-ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, kita mendapati bahwasannya, ya, keterkaitan orang tua, keterkaitan anak dan orang tua adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Dan itu adalah merupakan fitrah, nikmat yang harus kita syukuri. Fitrah itu jangan sampai dirusak. Ya, fitrah bahwasanya Allah memberikan kelekatan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, itu jangan sampai dirusak. Banyak sekarang orang yang merusak fitrah ini. Melalui apa? Melalui berbagai bentuk aktivitas yang memang ada pada dirinya. Ya. Artinya apa? Artinya bahwasannya karena kesibukan orang tua sehingga lupa dan lalai untuk dekat dengan anak. Karena kesibukan orang tua sehingga kemudian anak tidak mendapatkan perhatian. Ini adalah bentuk-bentuk peran orang tua yang tidak menjaga fitrah kedekatan, ya, antara dia dengan anaknya atau anak dengan dia. Ya. Ini kasus-kasus yang banyak terjadi sekarang, dan karena fitrah itu rusak, maka dampaknya sangat besar. Ya. Dampaknya sangat besar apa? Ya. Akhirnya anak mencari perhatian yang lain. Ya. Kasus-kasus yang kita temukan, anak misalnya kok tiba-tiba jadi dulunya baik, terus tiba-tiba jadi banyak masalah. Sebabnya kenapa? Ternyata dia melakukan satu tindakan-tindakan yang dianggap masalah tersebut, itu hanya sekedar untuk menarik perhatian. Loh, kenapa untuk menarik perhatian? Selama ini orang tuanya tidak memperhatikannya. Kenapa orang tuanya tidak memperhatikannya? Padahal dulu memperhatikan sedemikian dekat. Karena sekarang orang tuanya sibuk. Ya, kenapa orang tuanya sibuk? Ya, karena dulu waktu masih rezekinya itu pas-pasan, sedemikian dekat dengan orang tuanya. Tapi sekarang setelah rezekinya, pintu rezeki dibuka lebar-lebar, sibuk. Gitu. Wah, ngurusi bisnis yang di sana, ngurusi ini. Nah, kemudian ekspansi bisnis ini dan seterusnya. Akhirnya anak yang... Nah, fitrah untuk kedekatan orang tua dengan anak akhirnya rusak. Di situ kemudian timbul permasalahan. Ya. Anak karena merasa tidak diperhatikan, kemudian membuat, mencari perhatian. Dengan apa? Ya, namanya anak, dengan tindakan-tindakan yang mungkin tidak terpuji. Ya. Entah mungkin awalnya malas belajarnya. Ya. Saya belajar... semangat, orang tua juga tidak memperhatikan, sekarang jadi malas-malasan pun, ya sudah biar saja. Nah, itu adalah bentuk, sebetulnya bentuk protes dari anak. Cuma kan anak tidak membahasakan dengan bahasa lisan, tapi membahasakannya dengan bahasa perbuatan. Nah, ini yang kita temukan beberapa kasus seperti itu. Nah, akibatnya, dampaknya adalah kepada anak. Karena apa? Karena kerenggangan hubungan antara anak dengan orang tua dengan anak. Ya. Ini yang menjadi kemudian masalah di kemudian hari. Waliyadzubillah. Maka di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kam mimman asqa waladahu wa fil dzata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmali wa tarki ta'dibihi. Wa i'anatihi ala syahwatihi wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Dan berapa banyak, ya, dari orang-orang yang mencelakakan terhadap anaknya, ya, terhadap jantung hatinya di dunia dan di akhirat, ya, belahan jantungnya di dunia dan di akhirat, dengan sebab apa? Bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan sebab ia melalaikan dan meninggalkan, ya, pendidikan ataupun mengajarkan adab kepada anaknya. Ia memperhatikan hanya dari segi hal-hal yang sifatnya syahwati, ya, keinginan-keinginan yang sifatnya syahwat, keinginan-keinginan yang sifatnya keduniaan, ya, hal-hal yang memenuhi syahwat daripada anaknya. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu. Orang tua mengira bahwasannya ia memuliakan anaknya. Wa qad ahanahu, akan tetapi sebenarnya ia sungguh telah menghinakan anaknya. Wa annahu yarhamuhu wa qad dhalamahu. Orang tua mengira bahwasannya ia telah menyayangi anaknya, padahal sebenarnya ia telah mendzalimi terhadap anaknya. Fa fatahu intifa'uhu biwaladihi, maka ia pun luput untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada anaknya. Wa fawwata 'alaihi haddahu fid dunya wal akhirah, maka ia pun akan luput pula untuk mendapatkan keuntungan yang besar, ya, dari adanya anak tersebut di dunia dan di akhirat. Wa idza tabarta al fasada fil auladi ra'aita 'ammatahu min qibalil aba, maka apabila engkau lihat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada diri anak-anak, ya, maka engkau akan melihat pada umumnya kerusakan itu berawal atau kerusakan itu datang dari arah ayah-ayah mereka, dari bapak-bapak mereka. Ini kalau kita mau memperhatikan bahwasanya kerusakan-kerusakan yang timbul pada diri anak-anak mereka adalah dari sebab keumumannya, dari sebab datang dari sisi ayah-ayah mereka. Ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Bagaimana tidak, karena ayah adalah merupakan pimpinan keluarga. Polisi kebijakan dari sebuah rumah tentu berawal dari ayahnya atau suami. Dia adalah pimpinan rumah tangga. Maka apa yang akan diputuskan, ya, terkait dengan keadaan anak itu lebih dominan dipengaruhi dari orang tuanya. Dalam hal ini adalah ayahnya ataupun suami. Wa qala aidan, demikian juga dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan dari anak-anak mereka itu rusak, ya, disebabkan dari sisi ayah-ayah mereka. Wa ihmalihim lahum, ya, karena apa? Mereka ditelantarkan, diabaikan, ya, keadaan mereka. Wa tarki ta'limihim faraidaddin wa sunanahu. Ya. Kemudian mereka tidak diberi pendidikan, ya, tentang, ya, kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Ya. Yang demikian ini mereka ditinggalkan oleh orang tuanya, tidak diperhatikan. Fa'adha'uhum sigaran, maka mereka para orang tua, para aba dalam hal ini khususnya, telah menyia-nyiakan keadaan anak saat anak tersebut masa kecil. Keadaan mereka ketika mereka masih kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim, dan mereka tidak memanfaatkan keadaan diri-diri mereka. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, maka pantas apabila mereka kemudian, anak-anak ini, tidak memberikan manfaat kepada bapak-bapak mereka, ayah-ayah mereka, ketika anak itu sudah menginjak usia kibaran, usia dewasa. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal 'uquq, sebagaimana, ya, sebahagian mereka para orang tua yang telah bersikap menyia-nyiakan anak, menelantarkan anak, artinya menjadikan anak itu melakukan kedurhakaan, dalam hal ini tidak mendidik anaknya. Ya. Faqala, maka kemudian anak itu akan mengatakan, ya abati, wahai ayahku, innaka aqaqtani saghiran, sesungguhnya engkau dulu telah durhaka kepadaku ketika aku masih kecil. Artinya apa? Memperlakukan anak tersebut tidak baik ketika anak itu masih kecil, ya, melalaikannya, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban untuk anaknya, hak-hak anak tidak dipenuhi dan seterusnya. Ini adalah bentuk apa? Bentuk durhaka orang tua kepada anak, yaitu tidak memenuhi hak-haknya. Fa'aqaqtuka kabiran, maka aku pun durhaka. Aku pun durhaka kepadamu ketika saya sudah menginjak usia dewasa. Wa'adha'tani walidan, maka ketika, dan engkau menyia-nyiakan aku ketika aku masih anak-anak. Fa'adha'tuka syaikhon kabiro, maka aku pun akan sia-siakan dirimu ketika dirimu dalam keadaan sudah sepuh, sudah tua. Begitu. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika orang tua tidak memperhatikan hak-hak anak. Ya, hak-hak anak ketika waktu masih kecil, ketika masih dalam tanggung jawab kita, ketika anak itu harus dibimbing oleh kita. Nah, dalam hal pembimbingan ini, maka orang tua memiliki peran. Maka kata Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah ta'ala, idan, kalau demikian, lil abna'i hukukun ala abaihim, berarti bahwasanya hak-hak, anak-anak itu memiliki hak-hak. Yang hak-hak itu ada pada orang tua mereka. Ya. Artinya bahwasanya kita memegang hak anak itu. Nah, hak itu diberikan atau tidak? Hak apa? Hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang bagaimana? Pendidikan yang dituntunkan oleh agama. Ya. Diberikah mereka pendidikan tentang bagaimana mereka memahami agama, tentang akidahnya, tentang akhlaknya, tentang ibadahnya. Ya. Tapi kita sebagai orang tua tidak mampu. Nah, ketika kita tidak mampu, apakah kita menjalin, melakukan partner dengan lembaga lain yang sekiranya lembaga itu bisa memberikan, ya, pendidikan agama ataukah tidak? Ya, kan begitu semestinya. Ketika kita tidak memiliki kemampuan, maka kesibukan kita mungkin dan lain sebagainya, keterbatasan waktu. Nah, kemudian apakah anak kita kemudian diserahkan kepada lembaga pendidikan yang lembaga pendidikan itu memberikan apa yang bisa diberikan sebagai hak-hak anak itu sendiri? Nah, yang demikian ini adalah merupakan kebijakan kita sebagai orang tua, ya, untuk mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita mendapatkan hak-hak tersebut. Hak pendidikan, hak kasih sayang, hak perhatian, banyak sekali yang mesti kita berikan kepada mereka. Dan itu semua ada pada diri kita sebagai orang tua. Ya. Ada semua pada diri kita sebagai orang tua. Qala yambagi mura'atuha wal qiyamu biha. Maka hendaknya sebagai orang tua, mura'atuha, yaitu ia menjaga, ri'ayah, ri'ayah ini arti katanya menggembala. Ya, arti asal katanya gembala, menggembala. Ya. Jadi orang tua menggembala anak-anaknya. Ya. Kita ketika seorang penggembala melihat gembalaannya terancam karena ada serigala, langsung penggembala akan, ya, memberikan satu tindakan pengamanan kepada gembalaannya. Nah, maka kita pun sebagai orang tua, ketika melihat ada bahaya yang akan mengancam kepada anak, kita pun harus bertindak. Ya. Nah, bahaya kita ini sudah bukan serigala lagi. Ya. Serigalanya luar biasa sekarang. Ya. Melalui HP, ya, Androidnya, ya, gitu. Anak-anak bisa mengakses langsung hasil penelitian survei yang diadakan. Ada sebuah buku yang saya baca. Anak-anak di DKI usia kelas 5 SD itu sudah mengakses langsung situs-situs porno itu dari HP mereka. Ya. Karena HP bagi anak-anak yang terutama keluarganya mampu itu sangat murah sekali. Ya. Anak minta HP berapa? Belikan satu. Dia tidak menyadari bahwasannya di dalam HP itu ada serigala yang akan mengancam keselamatan dari anaknya. Nah, itu terjadi demikian. Ya, itu dari hasil survei penelitian sekian sekolah dasar diambil berapa, kemudian diberi apa namanya kuesioner dan semuanya mengaku pernah mengakses, berbahaya sekali. Itu. Ini baru dalam taraf akhlak, ya kan? Artinya survei itu menyangkut kepada masalah hal yang terkait dengan masalah pornografi. Ya. apalagi terkait mungkin kalau ada survei terkait masalah akidah dan lain sebagainya, itu lebih dahsyat lagi. Ya, lebih dahsyat lagi. Ini satu hal yang sangat memprihatinkan. Maka kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala, hendaknya orang tua untuk membimbing mereka, ya, menggembala secara baik, ya, menjaganya. Ya. Tugas penggembala itu kan menjaga, mengawasi, ya, melindungi gembalaannya. Demikianlah, ya, yang harusnya dilakukan oleh orang tua. Menjaga, menjaga tidak hanya menjaga fisiknya. Ya. Anaknya jatuh, terluka, mungkin kita bisa tahu langsung. Tapi ketika menjaga aspek keadaan batinnya dia, rohaninya dia, keadaan hati, jalan pikirannya dia, itu yang paling sulit kita untuk mencegahnya. Kita tidak tahu anak kita misalnya mendownload apa dan seterusnya. Terus terang seperti misalnya anak di pondok pesantren itu, kadang-kadang kalah cepat dengan anak-anak. HP-nya diberikan, tapi dia punya SIM card yang disembunyikan. Itu luar biasa, gitu. Ya, itu kesulitan kita. Ya, dengan ada teknologi ini, satu sisi bisa dimanfaatkan, satu sisi bagi anak-anak yang memasuki ABG, di mana syahwat mereka mulai tumbuh, ya, mulai kenal lawan jenis. Nah, ini yang luar biasa. Ya, tingkat pengamanannya luar biasa. Ya. Ini yang harus kita benar-benar harus dijaga anak-anak dari hal-hal yang mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung, tetapi kita bisa mencermati dari perilaku mereka, ya, dari sikap tindak tanduk mereka. Apalagi kalau sudah memasuki usia masa remaja. Mereka sudah mulai puber kan gitu. Ya, masa pubertas, wah ini sudah rawan sekali. Ya, rawan sekali. Godaannya besar. Tidak hanya godaan terhadap lawan jenis, godaan-godaan yang lainnya juga. Kenapa? Karena dari sisi pemikiran, anak sudah mulai berkembang. Ya, sudah mulai berkembang. Relasi hubungan pun sudah bertambah. Tidak hanya relasi teman-teman dekat, tapi sudah jauh, lebih jauh dari itu. Ya. Kemudian pertumbuhan fisik, ya, sudah tidak sebagaimana dulu ketika usia mereka 12 tahun ke bawah, masih kelihatan. Sekarang usia fisik mereka luar biasa. Percepatannya, pertumbuhannya luar biasa. Nah, sehingga energi mereka sangat besar. Nah, ini yang harus kita rancang, ya. Kurikulum pendidikan kita untuk anak-anak remaja harus jangan stagnan. Artinya stagnan itu tetap saja pola pendidikannya seperti anak-anak untuk usia 12 tahun ke bawah. Gitu. Harus ada bentuk-bentuk kegiatan yang mengeksplorasi energi yang ada pada diri mereka. Ya, dalam bentuk menyelesaikan tantangan, ya, dalam bentuk kegiatan-kegiatan aktivitas yang banyak dari segi fisik, selain tentu kita benahi pula, kita bekali mereka dengan hal-hal yang sifatnya keilmuan, keilmiahan. Ini terkait masalah yang bagi muru'atuha wal qiyamu biha. Kenapa kita perlu membimbing? Li'anna dzalika mimma sayus'alu anhul 'abdu amamallahi subhanahu wa ta'ala. Karena yang demikian itu, ya, itu merupakan tanggung jawab seorang hamba yang nanti kelak akan ditanya. Akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus perlu kita perhatikan baik-baik. Qala wa sanatakallama an hadhihi al-mas'alah al-muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Dan kita akan membicarakan tentang masalah ini, masalah yang penting ini, dan hal-hal yang terkait dengan permasalahan ini secara bertahap. Awalan makna al-haq, yaitu yang pertama tentang pengertian al-haq, hak anak. Al-muradu bihi, yang dimaksud dengan hak, nahnu naqul, kita katakan bahwasanya innal abna'a lahum haqqun ala abaihim, bahwasanya anak-anak itu mereka memiliki hak atas bapak-bapak mereka. Artinya hak itu ada pada anak. Hak anak untuk diberikan oleh bapak-bapak mereka. Famal muradu bi kalimati haq? Apa yang dimaksud dengan kalimat haq di sini? Al-haq diddul batil. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, al-haq di sini adalah lawan daripada al-batil, kebatilan. Wa huwa ismun min asma'illah jalla wa ala, dan al-haq ini salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yutlaqul haqqu wa yuradu bihi al-'adl. Pengertian al-haq dimutlakkan, maksudnya di sini adalah al-'adl. Adal, sifat adil. Wa yuradu bihi, dimaksudkan pula al-Islam. Jadi al-haq bisa diartikan al-'adl, adil, al-Islam. Wa yuradu bihi al-milk, kepemilikan. Wa yuradu bihi al-amru al-maqdiyu, yaitu perkara yang diputuskan, satu perkara. Wa yuradu bihi as-sidq, as-sidqu kejujuran, itu hak juga bisa diartikan kejujuran. Wa yuradu bihi al-maut, hak juga bisa diartikan dengan al-maut, kematian. Wa yuradu bihi al-hazm, hak juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang al-hazm, yang teguh, kuat, kokoh. Ila ghairi dzalik minal ma'ani, dan makna-makna yang selain daripada itu. Allati utliqat ala makna al-haq, yang semuanya itu dikaitkan kepada makna al-haq. Ini pengertian hak secara lughah, secara bahasa. Amma min haythu ta'alluq asy-syar'i, adapun pengertian hak yang terkait secara syar'i, annal haqqo yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukmu. Sesungguhnya al-haq itu dimutlakkan kepada hukum, segala sesuatu hukum yang telah tetap. Sifatnya menetap padanya. Wa ma'lumun annal hukma ath-thabit a'ammu min ayyakuna wajiban aw manduban. Dan sebagaimana dimaklumi bahwasannya hukum yang thabit, hukum yang telah tetap, yang telah kokoh itu lebih umum. Bisa ia menunjukkan kepada sesuatu yang keadaannya wajib, aw manduban, atau sesuatu yang sifatnya sunnah. Fal hukmu thabit qad yakunu wajiban. Maka hukum yang thabit, hukum yang kuat itu, bisa jadi kadang-kadang hukumnya wajib, fayakunu manduban, atau bisa juga kadang-kadang hukum itu sunnah. Wa qad yakunu mubahan, atau bisa juga sesuatu itu mubah. Wa min dzalika, yang demikian itu misalnya, ma kharajahul al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Yang demikian itu bisa kita ambil contoh misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Di sini ada kata-kata hak. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 5. Raddus salam, menjawab salam. Wa iadatul marid, menengok orang yang sakit. Wattiba'ul janaiz, mengantarkan jenazah. Wa ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Watashmitul atis, menjawab apa orang yang sedang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah ya rahmukallah. Maka kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, ya. Fa kalimatu haqqin huna, maka kalimat hak di sini, fi iadatil marid, dalam hal masalah menengok orang sakit. Wattiba'il janais, mengiringkan jenazah. Yuradu biha, dimaksud hak di sini adalah an-nadbu, sesuatu yang sifatnya sunnah. Begitu. Ya, jadi satu hadis saja sudah bermacam-macam hukumnya di sini. Artinya di sini kan ada kalimat hakul muslim, haknya muslim. Nah, haknya ini hukumnya wajibkah? Ya, hak ini maksudnya. Kita memenuhi haknya ini wajibkah? Sunnahkah? Atau satu yang mubah saja? Nah, di dalam satu hadis ini dari beberapa variabel yang harus dipenuhi. Dan diantaranya mengucapkan, menjawab salam, kan gitu. Variabel pertama, menjawab salam. Variabel kedua, menengok yang sakit. Variabel ketiga, mengiringkan jenazah. Variabel keempat, memenuhi undangan. Nah, kemudian variabel kelima, menjawab orang yang mengucapkan, orang yang bersin. Ya. Nah, dari variabel-variabel yang lima ini, masing-masing dia harus memenuhi haknya. Tapi haknya ini, apakah wajib, sunnah, atau mubah saja? Nah, ternyata berbeda begitu. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, fa kalimatu haqqin huna, maka kalimat haqqul muslim alal muslim di sini, hak. Kata hak di sini, katanya, fi iadatil marid, wattiba'il janais, yuradu biha nadabu. Maka untuk masalah menengok orang sakit, mengiringkan jenazah, itu hukumnya an-nadbu, sunnah. Wa ijabatu da'wah qad takunu 'alal wujub, sedangkan untuk memenuhi undangan itu kadang-kadang bisa jatuh hukumnya al-wujub, wajib gitu. Idza kanat khassah, apabila di dalam undangan itu sifatnya khusus. Bisa. Wala yujadu biha munkaratun, ya, tu'iqu ijabataha. Dan di dalam undangan tersebut tidak ada hal-hal yang munkarat, hal-hal yang sifatnya kemungkaran di dalam praktek memenuhi undangan tersebut. Ya. Ya, apabila di dalam undangan tersebut ada hal-hal yang munkarat, kita malah tidak, kewajiban itu jatuh tidak lagi sebagai sesuatu yang wajib, kan begitu. Wa qad takunu mandubatan, bahkan ijabatu dakwah tersebut, memenuhi undang tersebut, hukumnya jadi mandubah, sunnah, bisa jadi. Kadang-kadang demikian. Idza kanati dakwatu ammah, apabila undangan itu sifatnya umum saja, ya, undangan itu sifatnya umum saja, ghair makhsusah, tidak dikhususkan. Nah, kita kan bisa lihat undangan walimatul urs khusus apa umum? Bisa umum, bisa khusus. Kalau kita diberi undangannya, khusus, disebutkan namanya, khusus. Tapi kalau ikhwah diundang oleh fulan-fulan-fulan di dalam acara walimatul urs, undangannya sifatnya umum. Begitu ada yang hadir, sudah terpenuhi undangan itu. Kita tidak hadir pun sudah terwakili, karena itu sifatnya umum saja. Kan gitu. Tapi kalau undangan itu diberikan ke kita, namanya nama kita, berarti ini khusus. Hukumnya wajib. Kan begitu. Kalau yang tadi sifatnya umum, ikhwah diundang, walimahan ke sana, tidak disebutkan, tidak ditakyin namanya. Sudah sifatnya umum. Maka bagi kita hukumnya apa? Sunnah. Gitu. Kalau sudah ada yang mewakil ke sana, sudah terpenuhi kewajiban itu. Kita kalaupun tidak hadir di undangan itu, tidak berdosa. Kan begitu. Nah, ini terkait apakah khasah ataukah ammah sifatnya. Jadi, sudah. Nah, kalau memang sudah ada yang mewakili, nah, selesai. Itu ijabatu dakwah, memenuhi undangan tersebut. Nah, kalaupun undangan itu khasah, undangan walimahan itu khasah, sifatnya khusus, karena disebutkan namanya, nama kita. Tapi ketika di acara tersebut misalnya ada munkarat, maka kita pun kewajiban itu gugur. Kan begitu. Maka di sini disebutkan wala yujad biha munkarat. Apabila tidak didapati pada undangan tersebut hal-hal yang munkarat. Nah, kalau ada hal-hal yang munkarat, ya kita gugur kewajiban. Kalaupun tidak hadir, tidak berdosa. Kan begitu. Nah. Ini penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala terkait dengan hadis haqqul muslim 'alal muslim. Stressing di sini syahid daripada hadis ini ada kalimat hak. Iya. Kita kan sedang membahas arti hak ini tadi. Gitu. Qala wa amma tasmitul 'atis fa kalimatu haq, maka adapun seseorang yang memenuhi menjawab tentang orang yang bersin, di situ ada kalimat haqqin atats huna ala makna al-wujud al-wujub, maka hukumnya di sini ya alal makna al-wujub, artinya wajib untuk menjawabnya. Qala idzan hadhil maani al-muradah bi kalimati haq, kalau demikian maka inilah makna-makna yang dimaksud dengan kalimat haq itu tadi. Qala tsanian, kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala, tsanian taqwal aba tahfazul abna, bahwasanya ketakwaan para bapak adalah bentuk penjagaan terhadap al-abna, terhadap anak-anak. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala menyebutkan yang demikian ini berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-82. Yaqulullahu azza wa jal wa kana abuhuma saliha. Dan adalah ayah kedua anak yatim tersebut saliha, adalah orang yang soleh. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala selengkapnya disebutkan wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha. Jadi ini kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Iya. Ada jidar, wa ammal jidaru, adapun dinding, fakana ligulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun dinding tersebut dirobohkan, kan gitu. Dirobohkan. Itu adalah ya, karena apa? Karena milik daripada dua anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu, di mana di bawah dinding tersebut, ya, di bawah dinding yang dirobohkan tersebut, kanzul lahuma, terdapat apa? Harta. Ya, terdapat harta. Harta karun bahasa kita. Wa kana abuhuma salihan, dan ayah dari kedua anak yatim tersebut adalah orang yang soleh. Fa arada rabbuka ayyabluga asuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Maka Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menginginkan agar kedua anak yatim tersebut tumbuh menjadi dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, kemudian dikeluarkanlah harta tersebut. Ya. Rahmatan mir rabbik, sebagai bentuk rahmah dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini dalil bahwasannya ya, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala, hadhil ayatul azimah. Ayat ini adalah ayat yang agung. Ya, fiha dalilun zahirun ala anna rajula salihah yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Ya. Di dalamnya terkandung dalil yang sangat terang, jelas, nyata. Zahir. Ya. Sesungguhnya ar-rajula salihah. Ya. Seorang laki-laki yang soleh, Yufadu fi dhurriyati. Maka dengan sebab kesolehannya itu, ya, yufadu fi dhurriyati, maka anak keturunannya akan dijaga. Ya. Ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat ke 82. Qala wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya apa? Ya. Semuanya itu berkat daripada ibadahnya laki-laki yang soleh tersebut. Lillahi azza wa jalla, yang hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan ibadahnya. Dan karena taqwahu, ya, ketakwaannya. Ketakwaan lillahi taala. Ya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kafa'ahu Allahu 'azza wa jal bihi min tahqiqihi lil 'ubudiyyati lillahi Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mencukupkan bagi dia, ya, dengan sebab hakikat peribadahan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sebab-sebab kesolehan daripada orang tua. Ya. Ya, kalau kita perhatikan saja misalnya, kesolehan orang tua itu sangat besar pengaruhnya kepada anak. Taruhlah ketika kita ada anak misalnya, kita punya anak usia 2-3 tahun. Kan kita perhatikan anak kita suka meniru, ya, ruku kita, sujud kita sedang sholat, kan gitu. Pernahkah kita ngajari kepada anak kita, nak, sholatnya begini loh, ruku, sujud. Pernah kita? Tidak pernah. Jadi, dari mana anak ini bisa? Dari melihat perilaku soleh kita, kan. Perilaku soleh kita itu apa? Sholat. Anak kan meniru sholatnya kita. Rukunya, sujudnya. Ya, walaupun sujud rukunya enggak sebagaimana ruku yang kita lakukan, tapi anak ingin meniru, kan begitu. Itu adalah bentuk pengaruh kesolehan kita kepada anak-anak kita. Ya. Ini baru gerakan. Ini baru sifatnya gerakan. Belum kalau itu lisanan, ucapan. Ya. Coba kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, nah kita mendengar, pasti menirunya. Tapi kalau perilaku soleh kita dalam bentuk lisan itu bagus, tutur kata kita bagus, ini anak kita akan meniru. Itu asar pengaruh kesolehan kita. Ya. Nah, maka salah satu bentuk pendidikan yang paling berhasil adalah bentuk pendidikan keteladanan. Ya. Kalau anak kita ingin menjadi anak yang soleh, maka kita berikan teladan sebagai orang tua yang soleh, kan begitu. Soleh dalam hal apa? Soleh dalam dari segi ucapannya. Ucapannya soleh. Gak pernah mengucapkan, ya, nama-nama kebun binatang untuk anak kita misalnya. Iya. Gak pernah itu keluar, ya, daftar nama penghuni kebun binatang yang kemudian disemprotkan ke anak kita misalnya. Kan gitu. Kalau itu diucapkan, ditiru nanti. Kan ini berbahaya. Gitu. Ditirunya tentu tidak ke kita mungkin. Tapi ke adiknya. Mungkin ke temannya. Eh, kamu kok ngucapkan itu? Ya, habis. Nah, apa? Ngucapkan kemarin gitu. Nah, itu di antara bentuk, ya, pengaruh bagaimana kesolehan itu sangat mempengaruhi sekali kepada perkembangan anak-anak. Jadi sebenarnya sikap kita, perilaku kita itu dilihat oleh anak kita. Ya, dalam teori kejiwaan anak, anak itu memiliki sifat imitasi, sifat untuk meniru. Meniru apa yang dilihat oleh dia, dirasakan oleh dia, yang terjadi di sekitar lingkungannya. Gitu. Ya. Nah, ini sifat. Jadi sifat-sifat, apa namanya, sifat-sifat yang sifatnya batinia, perilaku, itu sangat diserap oleh anak kita. Ya, kita bicara saja, anak kita udah usia berapa, dia sudah menangkap apa yang kita bicarakan. Ya, maka kalau kita berbicara sesuatu memang yang sifatnya anak kita belum pantas untuk mengikuti, ya, lebih baik anak kita diminta keluar dulu. Sana, keluar dulu. Abah sama Umi mau ada bicara. Membicarakan apa. Yang sifatnya anak-anak memang belum, akal mereka belum mencapai lah. Ya, belum bisa untuk mencerna isi pembicaraan kita. Nah, ini adab ketika kita membicarakan sesuatu yang akal anak-anak itu belum bisa untuk mencernanya. Ya. Dia cuma bisa menangkap, mengerti, oh begini, tapi belum bisa menganalisa sampai sejauh mana nanti akibat dampaknya. Itu. Nah, ini harus kita perhatikan terhadap apa namanya keadaan anak tersebut. Ya. Jangan sampai nanti anak-anak cerita kepada teman-temannya, wah abahku, umiku begini. Nah, apalagi kalau pertengkaran ditonton oleh anak, wah itu sudah sebuah pembelajaran yang tidak baik, ya, sebuah pembelajaran yang tidak baik. Gitu. Nah, ini harus benar-benar dijaga, ya, masalah-masalah yang demikian. Ya, kadang-kadang kita bicara tentang dakwah, anak kita dengar, wah terus ada komentar, apa itu MLM? Ah, itu kan. Nah, itu. Kadang-kadang begitu, ya. Ini sesuatu yang ya apa namanya anak mendengar tapi dia kan belum bisa mencerna masalah yang seutuhnya. Tapi dia menangkap apa yang dibicarakan tersebut. Nah, maka penting bagi kita untuk memperhatikan kondisi-kondisi yang demikian ini. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan pagi atau siang hari ini. Silakan barangkali ada diskusi atau tanya jawab. Ya, ini kan tadi dikatakan aksar, kebanyakan. Tidak menutup kemungkinan peran ibu juga ada. Bagi yang mungkin single parents, ya kan? Itu berarti pengaruhnya ya dari situ. Cuma ketika situasi normal, sebuah keluarga itu di situ ada ayah dan ibu, nah, aksar, aglabnya, mayoritasnya itu dipengaruhi oleh peran ayah di sini. Jadi bukan berarti menafikan peran-peran yang lain. Tidak menafikan peran-peran yang lain. Bisa saja itu terjadi. Terutama misalnya dalam sebuah keluarga yang di situ single parents. Entah mungkin hanya diri oleh ayah atau mungkin diasuh oleh ibu. Bisa saja itu terjadi. Intinya bahwasannya anak itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan orang di dekatnya. Gitu. Ya. Dalam kejiwaan anak ditemukan oleh para ahli bahwasanya anak itu memiliki satu perilaku yang disebut dengan attachment behavior. Jadi perilaku lekat. Anak itu sudah sejak dari mulai berapa bulan itu sudah ada perilaku lekatnya. Anak kita yang misalnya baru 8 bulan atau 1 tahun, itu kan dekatnya dengan siapa? Gitu. Kan dekatnya dengan siapa? Ya. Begitu ia misalnya diberikan ke ini, dia nangis. Dia minta kembali lagi ke kita. Nah, Itu perilaku lekatnya dengan kita. Kenapa perilaku lekat itu dengan kita? Karena sehari-hari dengan kita. Itu. Nah, kalau sehari-hari dengan pembantu, perilaku lekatnya nanti dengan pembantu. Begitu. Begitu orang tuanya ngajak, dia lebih cenderung untuk ikut bersama dia. Karena itu tadi, kedekatan itu dia bentuk dengan siapa di situ. Nah, dalam hal misalnya kondisi keluarga yang apa, misalnya tidak ada figur ayah di situ, maka figur ibu nanti yang berperan di situ, pengaruh. Jadi baik atau yang jeleknya itu nanti masuk dari figur itu. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan dari lingkungan sekitar juga memberi masukan, itu bisa terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas yang dibicarakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah adalah terkait dengan keluarga yang memang di situ ada peran figur seorang ayah. Begitu. Ya, sebetulnya bab manhaj bisa masuk, bahkan bab tahzir sudah masuk, sudah kita ajarkan kepada anak-anak dengan kalimat kamu jangan main dengan fulan. Itu kan bab tahzir. Iya. Artinya dan zahirnya mereka kan nampaknya khair gitu. Iya. Nah, kita harus jelaskan ada masalah-masalah di sana yang mukhalafah syar'iyah. Orang yang misalnya oleh itu loh anaknya fulana itu nanti suka begini, suka begini, suka begini. Kamu harus hati-hati. Gitu. Kan artinya kita menjelaskan kepada anak kita bahwasannya ada perilaku-perilaku yang tidak baik ya, pada orang tetangga kita itu misalnya. Ya. Yang kalau anak kita bermain ke sana bisa terpengaruh. Nah, kita harus peringatkan bahwasannya ada di sana sisi-sisi tidak baiknya. Hati-hati. Ya. Nah, kalau anak kita misalnya tidak main, ya tidak apa-apa. Ya. Kita bisa mengalihkan relasi sosialnya itu kita alihkan ke yang lain. Gitu. Kalau ada yang lebih baik, bi'ahnya, lingkungannya lebih baik, kita taruh di sana anak kita. Misalnya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini adalah sebagai bentuk yang tadi disebutkan bahwasanya kita hendaknya sebagai orang tua mengawasi betul kepada anak itu. Ya. Kalau bisa dialihkan, diselamatkan di lingkungan yang bi'ahnya lebih bagus, nah, itu lebih baik. Kalau misalnya kita memang rumahnya di situ dan tetangga kita seperti itu, ya kita harus memberikan tanbih kepada anak kita. Hati-hati. Kalau bermain dengan anaknya fulan, fulan, fulan. Kenapa? Ini lisannya tidak bagus. Kamu jangan tiru-tiru. Dia suka mengucapkan begini, begini, begini. Kamu harus hati-hati. Begitu. Nah, ini. Kalau kita misalnya tanbih itu pun sebenarnya sebagai peringatan untuk anak kita. Ya, kalau misalnya dia tidak bermain dengan anak tetangga tersebut, ya itu lebih bagus, gitu, lebih bagus. Cuma kita kan harus memberikan alternatif, ya. Alternatifnya apa? Ya kesibukan di rumah apa yang sekiranya bermanfaat untuk mereka, misalnya jam mainnya dibuat jam belajar, begitu, gitu. Atau jam mainnya kita manage untuk misalnya jadi permainan antar kita. Antara ayah dengan anak bisa kita buat semacam mainan-mainan yang bermanfaat misalnya bisa gitu. Nah, di sini faktor pendampingan. Kesulitannya kalau kita juga punya kesibukan. Nah, ini kontrol memang nanti terletak pada ibu yang ada di rumah. Begitu. Ibu yang ada di rumah. pernah disinggung hal yang demikian oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam salah satu risalahnya. Ya, banyak orang tua yang tidak memperhatikan keadaan anaknya. Anaknya main tidak ditanya main dengan siapa. Gitu. Anaknya pergi keluar rumah tidak ditanya pergi kemana. Gitu. Anaknya pulang dari main kembali ke rumah tidak ditanya. Gitu. Dari mana. Gitu. Nah, itu tidak. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau anak itu aset. Nah, kadang-kadang kita punya aset, kita pertahankan, jangan sampai aset itu rugi. Nah, padahal ini anak merupakan aset. Kenapa kita tidak juga memperjuangkan aset ini supaya tidak merugikan kita? Nah, jadi intinya, kalau ada bi'ah yang lebih bagus, sehingga anak itu bisa ditaruh di sana, itu lebih bagus. Kita titipkan di sana. Kalau sekiranya tidak ada, penjagaan kita yang harus diperketat. Di rumah itu harus dijaga. Minimal kita memberitahu tanbih itu tadi. Ya. Tanbih kepada anak kita. Gitu. Dan setelah itu dikontrol anak kita. Dikontrol. Gitu. Memang perlu kaplingan salafiyin ya. Kaplingan salafiyin. Tergantung kondisinya. Rasulullah SAW memperingatkan la taghdab, larangan, jangan marah. Gitu. Tapi Rasulullah SAW juga ketika ada anak mengacak-acak makanan, Rasulullah SAW memberikan solusi dalam bentuk itu tadi. Ya gulam samillah, kan begitu. Tapi kan tidak, jangan di ini makanannya, kan enggak. Ya gulam samillah. Ya. Kul biyaminik kul mimma yalik. Artinya memberi solusi. Ya. Diarahkan aktivitas itu ke yang positif. Diberitahu apa yang harus dilakukan. Begitu. Jadi tergantung melihat situasi dan kondisinya. Kalau anak itu tidak faham larangan, ya harus dilarang. Dengan kalimat larangan itu tadi. Jangan kamu melakukan seperti itu. Kalimat jangan itu sebuah penegasan, gitu. Tergantung situasi, kondisi anak itu. Nah, kalau anak misalnya bisa dialihkan ke satu aktivitas tertentu, ya bisa juga diarahkan ke sana. Tetapi sifatnya larangan itu tanbih. Karena manfaat daripada kalimat larangan itu diantaranya sebuah teguran, ya kan? Sebuah teguran. Nah, teguran ini menjadikan anak dia perhatian kalau itu adalah perbuatan yang salah. Gitu. Jadi seorang anak ditegur. Teguran ini akan menjadikan ia mengetahui kalau apa yang ia perbuat itu menyalahi norma yang ada. Gitu. Ya, menyalahi syariat misalnya. Tapi kalau anak tidak ditegur, dia tidak paham kalau itu adalah sesuatu yang salah. Gitu. Nah, ini kondisinya bagaimana kita tentu bisa melihat keadaan tersebut. Gitu. Gitu. Yang terbaik ya bisa jadi kombinasi dilarang, jangan begitu. Ayo ini saja. Nah, itu. Jadi melarang tapi memberi solusi. Gitu. Ada kondisi yang seperti itu. Ya, jangan main bola di situ, nanti bolanya kena kaca rumah orang. Tapi kita harus memberi solusi. Apa permainannya untuk anak? Gitu. Nah, kan begitu. Sudah mainnya di lapang saja sana misalnya. Itu solusi. Gitu. Enggak bisa anak jangan main. Ya, sudah. Anak bingung kan nanti. Gitu. Jadi itu di antaranya. Memang kalau ada beberapa kemungkinan terlalu banyak dicegah dalam pengertian over, proteksinya itu over, itu akan menjadikan anak tidak percaya diri, tidak pede, apa-apa dilarang, apa-apa dilarang, apa-apa dilarang. Nah, sehingga tumbuh kejiwaannya itu ya minder, ya tidak percaya diri, terus ya, tidak bisa untuk berinisiatif. Gitu. Ba'dallah. Gitu. Tidak? Sekarang mindernya dalam masalah apa? Misalnya? Ya, mungkin dia mau beli sesuatu, harus abinya ngomong. Oh, begitu. Ya, itu harus dilatih. Dilatih dalam pengertian pelatihan-pelatihan itu prosesnya memang agak lama. Gitu. Misalnya dilatih awalnya mungkin dengan kita ke toko. Tapi kita serahkan. Kamu yang beli. Bilang. Begitu. Jadi pelatihannya bertahap. Nanti setelah dia berani sendiri, nah dia baru disuruh sendiri. Awalnya mungkin diantar oleh kita. Gitu. Dia minder misalnya kalau berjumpa dengan orang-orang banyak gitu kan. Nah, dia bawa oleh kita di tengah-tengah orang itu. Diajak bersalaman, diajari memberi salam. Nah, itu sebetulnya proses untuk membangun kepercayaan dirinya. Ayo ucapkan salam. Ayo salaman. Nah, itu. Itu. Nah, tahapan berikutnya tolong sampaikan ke ustadz sana, ustadz ini ada ini misalnya gitu, tolong sampaikan ke Ami Fulan, ini nanti Abi mau gini, tolong sampaikan. Ini sebetulnya proses untuk melatih kepercayaan itu. Banyak sebetulnya media untuk melatih mereka, seperti misalnya sejak usia-usia kecil sudah diminta untuk menyampaikan dalam pendidikan-pendidikan dari mulai kelas 1. Kelas 1 itu sebetulnya sudah di misalnya kita membuat kurikulum pengenalan aku. Materi aku misalnya. Aku itu apa? Mengenalkan diri sendiri. Apa itu? Anak berdiri di depan teman-temannya mengenalkan nama saya Fulan bin Fulan. Rumah saya alamatnya di ini. Kan gitu. Ayah saya namanya ini, pekerjaan ayah saya ini. Selesai sudah. Itu sebetulnya dalam kurikulum kelas 1, ya, mengenalkan diri, itu sebetulnya proses membentuk budaya percaya diri. Untuk tidak minder. Kan dia berdiri di depan anak-anaknya, mengenalkan, saya Fulan, gitu kan, nama Fulan, alamat di sini. Nah, kalau yang sudah malu, sudah sampai dua itu saja, udah duduk lagi kan gitu. Atau dia sudah stres kan, apalagi gitu kan yang harus ini. Ya. Tapi kan sebetulnya itu ada mata pelajarannya kan gitu. Mata pelajarannya. Nah nanti dihafalkan namanya, kamu siapa, ini dan seterusnya. Itu. Nah, di dalam pelajaran TK ada situ pengenalan diri. Judul tema kurikulumnya pengenalan diri. Hal-hal seperti itu bagi anak-anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun itu kan sebetulnya hal sesuatu yang bermanfaat. Suatu ketika dibawa misalnya belanja ke supermarket ketinggalan terus ditemukan satpam. Ketika anak itu sudah belajar seperti itu, tanya, namanya siapa? Ini. Alamatnya di mana? Ini. Nah, itu kan sebetulnya kondisi darurat pun bisa digunakan. Tapi dari sisi pendidikan, itu diantaranya untuk mengenalkan aku, mengenalkan diri. Ya, di samping membangun kepercayaan diri itu tadi. Bisa berdiri di hadapan teman-temannya, memperkenalkan diri, begitu. Ada sebenarnya kan kurikulumnya itu kan ada sebenarnya ada. Itu. Iya. Ya jadikan ia sebagai kawan, sahabat dan sekaligus juga kita sebagai kawan dia, sahabat dia, sebagai orang tua dia. Itu. Artinya apa? Dekati dia. Buka ruang seluas-luasnya untuk dia bisa bercerita kepada kita dan kita bisa bercerita kepada dia. Gitu. Bagaimana caranya? Kita harus membuat media. Apa medianya? Mancing yuk. Nah, misalnya. Mancing kemana? Bah, ya mancing ke kolam. Masa mancing ke mall? Nah, kan media. Itu media kan. Ketika sedang mancing itulah interaksi itu kan bisa tanya. Kamu katanya kemarin nakal ya? Nah, ya, ini mulai gitu. Kita kan ingin menggali masalah dari anak. Gitu kan? Sambil mancing, kamu katanya kemarin dimarahi sama gurumu ya? Enggak, siapa yang marah? Kan gitu. Itu sebetulnya ini saja. Kita membuka dialog, kita membuka ruang keterbukaan dengan anak. Karena dari situ nanti kita akan tahu masalah yang ada pada anak-anak. Gitu. Nah, gitu. Muhammad, kamu umurmu udah berapa tahun? 14. Udah pernah mimpi belum? Nah, gitu. Orang tua perlu tahu. Boleh tanya gitu. Ya boleh, sangat boleh. Kalau sudah mimpi terus belum bisa mandi janabat, ayo. Terus bagaimana? Justru kita orang tua harus tahu. Kalau belum bisa tata cara mandi janabat, kita ajari kan. Kita sebagai orang tua. Karena ini menyangkut pendidikan, menyangkut nanti dia ibadahnya bagaimana, kan gitu. Nanti dalam keadaan junub dia berada di masjid terus, nggak tahu hukumnya kan misalnya. Ini harus tahu, diberi hukum. Apa diberitahu tentang hukum-hukum itu. Kita tanya, kau mimpi nggak? Mimpi kayak apa? Ya mimpi basah. Mimpi basah seperti apa? Mimpi kehujanan, bah? Oh, bukan itu. Kita membahasakan bagaimana akrab gitu kan. Jadi kita berperan menggali apa yang muncul. Kadang-kadang anak-anak tidak terbuka dengan kita, terus dia memendam masalahnya, stres timbul. Bisa juga begitu. Nah, kita cairkan suasana seperti itu. Ya, gitu. Hanya saya pesan ke beberapa pondok pesantren, kalau mengelola anak-anak usia 12 tahun, 13, itu sudah ada materi tentang fikih. Kalau fikih terkait dengan bagaimana tata cara mandi janabah. Nah, begitu juga yang di banatnya, bagaimana cara kalau tiba waktu haid misalnya. Jangan sampai anak tidak tahu. Wah, stres. Apa ini? Nah, gitu. Nah, ibu di sini juga berperan. Gitu. Jadi sehingga ketika anak maklumat tentang ihtilam itu tahu lengkap, dia enggak akan stres, enggak akan bingung menghadapi saya kok mimpi basah celana begini, apa yang harus ini? Wah, tidak perlu harus bingung kan? Karena dia sudah pernah bicara dengan abahnya, kalau nanti kamu begini-begini, kamu tindakan begini-begini-begini. Cuci bajumu, kamu mandi, caranya mandi begini-begini-begini. Nah, ketika maklumat itu sudah ada, dia santai. Karena dia sudah bisa mengatasi problem yang dia hadapi, dan itu baru pertama kali dia menghadapi problem itu. Kan begitu. Nah, jadi dia santai aja. Gitu. Nah, karena ada bekal ilmu kan gitu. Ilmu dia harus bagaimana. Itu. Penting nanya gitu. Kadang-kadang kan anak-anak eksplorasinya lebih ini. Ada sebuah kasus anak-anak main. Nah, ya namanya anak-anak main kadang-kadang di tempat sampah. Menemukan salah satu alat kontrasepsi. Tapi namanya anak kan tidak tahu. Nah, ini. Bagaimana sikap kita menjelaskan? Gitu. Kan gitu. Jangan sampai ini jadi buat mainan oleh anak-anak karena mirip balon. Kan bahaya seperti ini. Gitu. Nanti apa namanya? Anak berpikir ini balon, dibuat mainan, dibawa kemana-mana, orang lain lihat, kok anaknya ini, kok mainannya kayak gini. Yang kena aib kan kita. Kita harus menjelaskan, mendudukkan. Gitu. Jangan kemudian, sudah di ini. Nah, justru kalau anak sudah memegang itu, dijelaskan. Ini jangan untuk mainan anak. Ini salah satu alat kontrasepsi begini, begini, begini. Dijelaskan. Jangan sampai ini jadi buat mainan. Gitu. Ini khusus untuk orang dewasa. Gitu. Dan seterusnya. Gitu. Ya, bagaimana kita menjelaskan sebijak mungkin sehingga anak tidak menyalahartikan hal-hal seperti itu. Ini kejadian misalnya kasus seperti itu. Main nemukan itu di tempat sampah. Loh, kok bisa? Ya namanya tempat sampah kan apa aja kan ada. Gitu. Ini. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Hal-hal karena anak-anak tidak terduga. Banyak hal-hal yang tidak terduga. Gitu. Tanya anak kita juga. Kamu tahu enggak? Kamu merasa tertarik enggak kalau dengan lawan jenis? Tanya. Gitu. Nah, kalau kamu mulai tertarik, hati-hati. Nih, kamu ini perangkap setan, ini jelaskan. Supaya itu menjadi sesuatu yang itu kan sebetulnya termasuk istilah orang sekarang pendidikan seksual kan gitu. Mengenalkan, kamu jangan menjaga dengan lawan jenis. Kan itu sebetulnya yang dididikan oleh agama, oleh Islam. Silakan Pak. Iya. Anak cuma kalau bawa telepon itu bicara masalah pondok aja. Kita di pondok, iya. Kita tentang dirinya gitu. Apa yang dialami, gimana gitu. Itu gimana? Bagus kalau misalnya pas nelpon anak, tanya pelajarannya apa. Ya, bagus. Kemudian bagaimana bisa mengikuti pelajaran atau tidak. Ya. Teman-temanmu menyenangkan atau tidak? Gitu. Terus misalnya terkait pondok dengan pondoknya, pondokmu mengasuhnya menyenangkan atau tidak? Gitu. Tidak apa-apa kita tanya. Ketika misalnya anak kita nonton, wah nggak enak di sini pengasuhnya galak-galak begini. Nah, hal itu bisa untuk dijadikan masukan untuk disampaikan ke pengurus pondok. Gitu. Artinya kita membahasakan ke pengurus pondok berdasar masukan dari anak saya, ini versi anak saya. Katanya begini, begini, begini. Itu untuk masukan pondok. Dan pihak pondok jangan terus kemudian marah, malah membalas dendam kepada anaknya. Jangan. Gitu. Justru yang seperti itu untuk masukan. Misalnya dia minta apa kepada kita gitu? Ya tanya saja, gimana uang sakunya? Cukup apa tidak? Perlu abah tambahi apa abah kurangi? Kan begitu membahasakannya. Oh ini kebanyakan berarti uang sakunya, gitu kan? Ya kita sambil akrab, bercanda, bisa, gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu, ada suatu hal yang menarik itu. Pernah satu ketika, jadi anak itu menghadapi ada temannya yang orang tuanya MLM. Gitu. Terus bagaimana supaya membantu dia, dia ingin mondok terus. Tapi orang tuanya ingin narik. Nah, itu kan satu masalah bagi dia. Misalnya temannya seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua, bisa lah. Ya. Kalau komunikasi itu sudah terjalin, kita bisa bagaimana kebutuhanmu cukup atau tidak. Bahasanya, ya jangan terlalu serius. Ya. Selingi juga kadang-kadang misalnya dengan bercanda. Karena anak-anak kadang juga kalau terlalu streng kitanya, wah tegang juga, jangan sampai tegang-tegangan lah. Mesra saja dengan anak-anak itu. Gitu. Gimana bulan ini, uangnya sudah habis apa belum? Uang kemarin yang dikirim. Nah, kan begitu. Bagaimana kemarin, abah kirim paket tuh. Ya. Kue-kue segala macam, sudah diterima? Sudah diterima apa belum? Apa sudah habis? Jangan-jangan. Nah, gitu. Nah, sudah habis. Mau dikirim lagi? Nah, iya, nanti tunggu bulan depan ya. Nah, kan gitu. Jadi, apa namanya? Komunikasi hangat lah. Ya, hangat. Bagaimana kita menciptakan komunikasi yang hangat? Itu yang perlu kita inikan. Gitu. Ya, kalau masalah anak tidak betah di pondok ada beberapa faktor. Faktor pertama yang sifatnya intern, anak itu sendiri mungkin bisa. Gitu kan? Karena bisa jadi teman-temannya mungkin tidak senang kepada dia karena pembawaan dia. Ini artinya faktor internal. Itu bisa. Faktor dari ekstern, ekstern dari teman-temannya. Ya, bisa juga dari makanan. Makan yang disajikan pondok kurang ini serg dengan dia kurang pas misalnya ya karena setiap hari kalau di rumah ya makanannya apa fast food terus di pondok harus antri kan gitu ini jadi nafsu makannya sudah berkurang di rumah tidak terbiasa makan sayur di pondoknya sayur terus akhirnya kan nggak ini nggak cocok, nah, itu bisa dari faktor di luar dirinya, faktor dari pengurus bisa juga. Tinggal kita menelisik ketidakbetahan dia, tidak kerasan dia di pondok dari faktor apa. Ya, makanya dalam hal ini mungkin kita sebagai orang tua mencoba membantu mengatasi masalah anak dulu. Jadi ketika anak mengeluh, jangan langsung kemudian kita terima keluhan itu. Kita ajari anak untuk mengatasi masalahnya. Misalnya apa? Masalah itu timbul dari temannya. Nah, kita atasi dulu bagaimana caranya. Caranya yang pertama mungkin kita menghubungi pengurus pondok, ustadznya. Ini perilaku temannya anak saya ini begini-begini, suka begini. Suka malak misalnya. Mereman, karena anak saya kan lebih kecil, dia besar. Suka minta-minta, apalagi kalau sudah dapat kiriman paket. Wah, anak saya diperas habis-habisan. Misalnya. Nah, ini kan berarti anak tersebut tidak kerasan di pondok karena ada faktor eksternal ini tadi. Nah, faktor eksternal ini harus dikendalikan. Caranya bagaimana? Kita minta tolong kepada pengurus. Ya. Minta tolong kepada pengurus. Gitu. Nanti pengurus yang mengendalikan ini. Gitu. Terus bertahap sampai kita sambil kita mendidik anak kita untuk bersabar. Kamu sabar di pondok, namanya orang menuntut ilmu, banyak godaannya, banyak halangannya, rintangannya. Karena anak kadang-kadang pindah aja, Bi, ke pondok mana? Nah, kita jangan cepat mengikuti. Justru ini pendidikan bagus untuk dia. Bagaimana dia mengatasi teman yang seperti ini? Gitu. Ini tantangan buat dia. Kalau dia berhasil, Oh, itu sebuah hal yang bagus untuk proses pendidikan. Nah, sambil kita lihat juga dia tertekan atau tidak, tertekan dari hari ke waktu-waktu, dari waktu ke waktu tertekan atau tidak, terus pantau. Nah, kalau dia sampai bisa mengatasi masalahnya, berarti bagus sudah. Nah, tapi kalau kita selalu mengitukan keinginan anak, di pondok aja, pindah sana, nggak cocok makanannya, pindah lagi. Di sana, wah ustadznya galak, pindah aja, pindah lagi. Waduh ini, ya. Jadi mendidik kutu loncat nantinya. Ya. Nah kita sebagai orang tua, jangan terpancing dengan itu. Justru kita ajari anak kita mengatasi masalah dulu. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu kita cukupkan sampai di sini. Ini biasanya kalau yang sudah sepuh lututnya sudah di gini-gini. Kemarin ada bapak di mana itu? Di Sulawesi itu sampai izin. Waduh, berdiri sudah enggak bisa dia. Kekelamaan. Silanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.